الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kajian tafsir sore hari ini kita akan membahas surat ke-109 dari 114 surat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun penamaannya diambil dari kata terakhir pada ayat pertama, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Al kafirun kalimat atau kata jamak dari kafir. Kafir itu mufrad, tunggal. Jamaknya kafirun. Boleh juga bentuk jamaknya, bentuk pluralnya dengan kuffar, atau yang ketiga kafaroh. Nah, jadi bentuk jamak dari kafir bisa dengan kafirun, bisa juga dengan kuffar, bisa pula dengan kafaroh. Surat Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Ayatnya berjumlah 6 ayat. Ayatnya berjumlah 6. Surat ini sebenarnya salah satu surat yang padanya terkandung ayat-ayat bara'ah. Ayat-ayat bara'ah artinya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sikap berlepas diri, antipati, pemutusan hubungan secara total, mutlak terhadap orang-orang kafir. Di situ ada surat bara'ah, atau dikenal juga dengan surat apa? At-Taubah. Juga pada ayat-ayatnya, pada sebagian ayatnya berisi sikap bara'ah ini tadi, sikap berlepas diri, pemutusan hubungan dengan orang-orang kafir, berlepas diri dari agama mereka, dari akidah mereka, dan dari orang-orangnya. Sikap seperti ini adalah sikap yang syar'i, sikap yang diharuskan oleh Allah dalam banyak ayat, dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak mungkin engkau dapati seorang yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Ayat yang lainnya juga bercerita tentang bara'ah ini. Allah menyatakan tentang kisah Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim untuk kalian wahai kaum mukminin uswatun hasanah, tauladan yang baik. Tauladan yang baik dalam hal apa? Pada diri Ibrahim banyak sekali tauladan baiknya. Tetapi yang Allah abadikan dan beberapa kali Allah sebut di dalam beberapa ayat Al-Quran adalah tentang sikap bara'ah ini tadi. Sikap antipati, berlepas diri, pengingkaran terhadap agama kafir, kekufuran, dan orang-orangnya. Kemudian kata Allah, telah ada pada diri Ibrahim uswatun hasanah bagi kalian. Apa itu? Idz qalu liqaumihim. Ketika mereka, yakni Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin, pengikut Nabi Allah Ibrahim, mengumumkan sikap berlepas dirinya terhadap kaumnya. Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri terhadap kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga kami berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah. Jadi berlepas diri dari peribadatannya dan berlepas diri dari sosok atau pribadi-pribadinya. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, kami mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan mulai sekarang ini muncul atau nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya, sampai kalian mau beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Dan ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun disebutkan dalam kisah, beberapa kisahnya, namun masih perlu dibahas secara panjang kebenaran kisah tersebut. Sebab turunnya adalah ketika kaum musyrikin mengajak Rasulullah SAW untuk berkompromi dalam urusan agama, untuk bertoleransi dengan definisi mereka, bertoleransi dengan definisi kaum musyrikin. Bagaimana bentuk toleransinya? Yakni mengajak Rasul untuk beribadah sesuai dengan cara peribadatan mereka, cara peribadatan Abu Jahal dan kawan-kawannya selama setahun. Kemudian tahun berikutnya kaum musyrikin bertoleransi, kaum musyrikin mengikuti cara ibadatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara peribadatan kaum musyrikin? Ya, mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tetapi juga mereka menjadikan para wali-wali yang menurut mereka adalah wali-wali Allah sebagai para pemberi syafaat. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami sungguhnya tidak beribadah kepada mereka-mereka ini, orang-orang soleh yang sudah dimonumenkan, yang jumlah monumennya 360 ya, berada di sekitar Ka'bah. Sebenarnya kami tidak beribadah kepada mereka kecuali hanya dalam rangka mereka ini bisa mendekatkan kami kepada Allah, bisa lebih mendekatkan ibadah kami kepada Allah, sehingga ibadah kami ini lebih diterima oleh Allah dengan adanya mereka ini. Dalam ayat lain Allah menyebutkan tentang jawaban mereka kepada Rasul ketika Rasulullah mengajak mereka untuk bertauhid dan hanya beribadah kepada Allah. Kaum musyrikin menjawab, "Haula syufa'auna 'indallah." Coba jawabannya. Mereka itu adalah syufa'auna, para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Nah, tetapi mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah dijadikan monumen itu tadi setelah meninggalnya mereka, setelah wafatnya mereka. Lah, kaum musyrikin maunya mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk sejenak, barang setahun saja, beribadah sesuai dengan cara mereka. Nah, beribadah kepada Allah ya di Ka'bah, mau tawaf ya tawaf, mau sa'i ya sa'i, Safa Marwah. Nah, mau masuk Masjidil Haram ya silakan, kita beribadat sama-sama bareng-bareng. Tapi dengan cara mereka, yakni menjadikan orang-orang soleh itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai para pemberi syafaat, dengan keyakinan bahwa mereka-mereka itu mendekatkan diri dan ibadah-ibadah kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada tawaran seperti ini dari kaum musyrikin, turunlah ayat Al-Kafirun ini, atau surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu, orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, wahai kuffar. Siapa yang diajak bicara pada waktu itu? Konteks ayat ini turun sebenarnya berdialog dengan siapa? Orang-orang musyrikin Arab, musyrikin Quraisy. Dari sanak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dari kabilah beliau. Dan orang-orang sekampung di negeri Makkah. Sebagiannya adalah paman-paman beliau sendiri. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir. Umumkan kepada mereka. Jangan pakai basa-basi. Jelaskan kepada mereka. La a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidaklah beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Coba perhatikan kalimat a'budu. Nanti akan ada penjelasan tentang atau kata ini, kata a'budu. La a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Ini pernyataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tidak menerima sekarang, tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi sekarang dan yang akan datang. Selama-lamanya. Ini makna la a'budu ma ta'budun. Kemudian Rasulullah memberi dinding pemisah berikutnya antara beliau dan para sahabatnya dengan kaum musyrikin. Dinding pemisah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak pula kalian sebagai orang-orang yang beribadah, penyembah-penyembah apa yang aku ibadahi. Aku tidak akan menyembah kalian atau apa yang kalian sembah. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Dan kalian pun bukan sebagai penyembah, bukan sebagai orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Siapa yang diibadahi oleh Rasul? Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan ketika berbicara tentang diri Rasul, sikap Rasul, ayat ini dengan lafaz a'budu. Saya tidak beribadah. La a'budu. Tetapi ketika berbicara tentang orang-orang kafir, posisi mereka, Allah menyebutkan dengan kalimat abidun. Wala antum abidun. Tidak Allah menyatakan wala antum ta'buduna. Kalau ta'budun itu fi'il, kata kerja. Tapi kalau abidun itu kata benda sebagai isim fa'il, subjek. Tetapi yang ini kata kerja, yang ini bukan kata kerja, kata benda. Nah, ini mengandung makna yang luar biasa yang mesti kita fahami. Kenapa Allah beralih dari jumlah fi'liyah, kata orang-orang yang belajar nahu, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah ketika disebutkan fi'il, kemudian subjeknya, kata kerjanya, kemudian subjek. Kalau kata jumlah ismiyah itu adalah disebutkan subjeknya dulu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam permisalan lainnya, zahaba Zaidun, zahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Zahaba itu kata apa? Kata kerja. Zaidun sebagai subjek. Ini dinamakan jumlah fi'liyah karena disebutkan fi'ilnya dulu, baru setelah itu subjeknya. Tetapi kalau dikatakan Zaidun zahaba, Zaidun telah pergi, maknanya kurang lebih sama. Namun dikedepankan subjeknya atau yang pelakunya, Zaidun dahaba, menjadi mubtada khabar. Nah, itu dinamakan jumlah apa? Ismiyah yang kedua. Kalau yang pertama dahaba Zaidun, jumlah apa? Kalimat yang mengandung jumlah fi'liyah. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata. Jadi memang agak rancu, ya. Kalimat yang sering kita pakai, ya, dalam bahasa Arabnya dinamakan jumlah. Nah, sementara kalimat dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata. Jadi kadang-kadang khawatir karena tercampur, ya, sehingga membingungkan. Jadi kalimat dahaba Zaidun itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Irfan, fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata kerja. Kalau Zaidun dahaba, Arif, jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Hah? Mungkin dibantu Pak Bambang. Ismiyah, karena di ahsan, subjeknya didahulukan. Nah, mirip dengan ayat ini. La a'budu, ini jumlah fi'liyah. Sementara berikutnya, wala antum abidun, ini adalah jumlah ismiyah. Jadi ada beberapa kategori lain untuk membedakan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Jumlah itu apa maknanya dalam bahasa Indonesia? Antum yang pakai nazarah, pakai kacamata. Hah? Kalimat, ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia apa? Kata, ya. Kemudian Allah melanjutkan, wala antum abiduna ma'bud, dan tidaklah kalian wahai kaum musyrikin sebagai para penyembah atau sebagai orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Di sini ada sebuah faidah penting di balik susunan kata yang tercantum dalam kedua ayat ini. Ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat la a'budu ma ta'budu, dan ayat berikutnya wala antum a'biduna ma'abud. Ketika Rasulullah menyebutkan sikapnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala menggunakan jumlah fi'liyah yang maknanya saya tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi sekarang dan yang akan datang selama-lamanya. Tetapi ketika musyrikin berkata atau menyebutkan tentang sikap kaum musyrikin dan posisi mereka, wala antum abiduna ma'abud, dan tidak pula kalian sebagai para penyembah, sebagai orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi sejak dahulu hingga hari ini. Sejak dahulu, sejak kehidupan kalian sebelum ini, past tense, ya, madhi, ya, dan hingga sekarang ini. Nah, kalau sekarang itu apa bahasa Inggrisnya? Continuous tense, ya? Betul, atau saya keliru? Abdullah, kalau yang akan datang kan future, iya betul. Katanya sih, hah? Mungkin ada yang kebetulan di bahasa Inggris. Kalau saya lupa ingat, nah betul, ya. Jadi supaya saya nggak salah nanti memberikan penjelasan. Lah, kalau dengan jumlah ismiyah itu menunjukkan dari masa yang lalu, dari masa madhi sampai al-hal, sampai sekarang, sampai kondisi ini, sampai terjadi pembicaraan sekarang ini antara kami dengan kalian. Nah, sementara pernyataan Rasul menyatakan aku tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian ibadahi mulai sekarang ini, terjadi pembicaraan, hingga yang akan datang. Loh, sebelum itu gimana? Kan ada pertanyaan. Sebelum itu gimana sikap Rasul? Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Sama, ya, pakai jumlah apa ini? Yahya. Jumlah ismiyah. Nah, jadi perhatikan ini betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan ayatnya dengan sekian bentuk kata yang dan susunan-susunan kata dalam kalimat-kalimat yang masing-masingnya mengandung makna yang terpendam, tersembunyi di balik itu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidak pula aku sebagai penyembah apa-apa yang kalian sembah atau yang kalian ibadahi, yakni sejak masa lalu hingga hari ini. Nah, kadang-kadang kita ketika melihat terjemahan, apa ya, kenapa diulang-ulang, padahal sebelumnya Rasulullah sudah menyatakan sebagai perintah dari Allah untuk menyatakan kepada mereka la a'budu ma ta'budun, cukup sudah, enggak usah diulang-ulang, ini bertele-tele. Nah, enggak, ini enggak bertele-tele, ada faedah penting ya. Faedah penting tersebut diantaranya apa? Ketika berbicara tentang sikap orang kafir, hanya datang dalam bentuk kalimat atau jumlah ismiyah saja, untuk menafikan, meniadakan peribadatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak masa yang ada, dari masa yang lalu hingga proses pembicaraan ini sekarang, proses dialog ini sampai hari ini. Sementara ketika menyampaikan tentang sikap Rasul dan tentunya sikap kaum mukminin adalah dengan dua bentuk konteks pembicaraan atau dengan dua bentuk kalimat. Kalimat yang pertama dengan jumlah fi'liyah, kemudian diulangi, dipertegas dengan makna tambahan, yaitu dengan jumlah ismiyah. Nah, sehingga maknanya aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi sejak masa lalu sampai sekarang dan yang akan datang. Nah, bisa dipahami ini? Kalau ditanyakan dari mana makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyembah atau beribadah kepada apa yang diibadahi oleh kaum musyrikin sejak masa lampau hingga sekarang? Jawabannya apa? Pada ayat keempat. Nah, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kalau ditanyakan bagaimana kita tahu bahwa Rasulullah bersikap ini tidak hanya sejak masa lalu hingga sampai masa pembicaraan, tapi berlanjut sampai masa yang akan datang dan selama-lamanya, pada ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ini faedah pertama terkait dengan perbedaan susunan kalimat yang ada. Faedah yang kedua adalah, kenapa ketika Allah berbicara tentang atau menggambarkan tentang keadaan dan kondisi orang-orang kafir, kaum musyrikin Quraisy khususnya, dengan jumlah ismiyah yang mengandung makna penafian peribadatan mereka kepada Allah di masa yang lampau hingga masa pembicaraan atau proses dialog? Kenapa? Untuk tidak menafikan kemungkinan di antara mereka ada yang masuk Islam setelah itu. Karena ayat ini masih di Makkah. Ya. Ayat ini masih di Makkah, atau surat ini turun sebagai surat Makkiyah, yakni sebelum hijrah. Untuk tidak menafikan kemungkinan adanya sebagian orang-orang musyrikin yang diajak dialog ini untuk masuk Islam setelah itu. Ternyata benar, setelah itu banyak yang masuk Islam setelah peristiwa atau turun, setelah turunnya surat ini. Siapa? Abu Sufyan, Khalid ibnul Walid, dan banyak sekali dari penduduk Makkah yang sebelumnya termasuk yang diajak bicara atau yang terkait dengan ayat ini. Tetapi lambat laun mereka masuk Islam berikutnya, berikutnya, dan seterusnya. Sehingga memang Allah tidak menafikan kemungkinan di antara mereka ada yang masuk Islam. Jadi ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan makna-makna ayat demi ayat pada surat Al-Kafirun ini. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini terulang kan? Terulang. Pada ayat ketiga Allah sudah menyatakan wala antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian diulangi pada ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Diulanginya ayat ini persis pada ayat ketiga, kemudian diulangi kembali pada ayat kelima, bukan tidak ada makna, tetapi mengandung makna, yaitu penegasan sekali lagi bahwa kalian sama sekali tidak pernah beribadah, dan tidak pula kalian sebagai penyembah-penyembah apa yang aku ibadahi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran banyak penegasan seperti ini. Allah menyatakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, diulangi lagi sama Allah, Al-Haqqatu Mal-Haqqah, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra, diulangi dua kali. Penekanan dari Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa masalah ini benar-benar serius, penting, ya, sehingga dibutuhkan adanya penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kenapa diulanginya kalimat wala antum, atau ayat wala antum abiduna ma'abud. Sebelum kita berbicara tentang ayat yang keenam atau terakhir, dijelaskan oleh beberapa mufassirin tentang surat ini. Pada ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai sekalian orang-orang kafir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, fayashmulu kulla kafirin ala wajhil ardi. Ayat ini atau firman Allah ini meliputi segala bentuk orang-orang kafir di muka bumi ini. Apakah musyrikin Quraisy ataukah Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha, Majusi, dan yang lainnya. Nah, meliputi mereka semua. Walakin al-muwajjahina bihadzal khitab hum kuffaru Quraisy. Tetapi yang disinggung dalam ayat ini, diajak bicara pada waktu itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang musyrikin Quraisy. Tetapi bukan berarti ayat ini tidak berlaku untuk ayat-ayat yang lainnya. Saya tegaskan seperti ini karena ada orang-orang yang mulai menebarkan syubhat, ya, bahwa ayat-ayat seperti ini hanya berlaku untuk Quraisy, untuk musyrikin Quraisy saja. Di waktu Rasulullah hidup pada masa itu, tidak berlaku untuk Yahudi dan Nasara. Pernyataan seperti ini adalah pernyataan bukan hanya salah, tetapi sesat, berbahaya, bisa merontokkan salah satu pondasi penting dalam agama Islam. Nah, sehingga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini berlaku meliputi seluruh jenis dan bentuk orang-orang kafir dan peribadatan mereka di muka bumi ini, di mana saja mereka. Nah, ini terkait dengan ayat pertama. Kemudian pada ayat yang ketiga, pada firman Allah wala antum abiduna ma'abud, dan tidaklah kalian sebagai penyembah atau orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi, yakni kalian bukan sebagai penyembah atau orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah, kenapa? Apakah musyrikin Quraisy menyembah api? Apakah musyrikin Quraisy menyembah Wisnu? Ya, atau siapa lagi? Brahma. Nah, atau apa? Atau orang-orang musyrikin sama sekali tidak beriman kepada adanya pencipta? Jawabannya bukan. Nah, bukan seperti itu. Musyrikin Quraisy itu menyembah atau beribadah kepada Allah. Mereka tahu Allah dan berdoa kepada Allah, terkhusus di saat-saat musibah. Di saat-saat musibah melanda mereka, mereka hanya berdoa kepada Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah lautan, ya, seperti ceritanya kapal Senopati itu, ya, ada badai, ya, lupa sudah sama leda, sama yang lainnya, lupa Nah, kepada para pemberi syafaat itu, ya, lupa, ingatnya hanya kepada Allah. Da'awullah mukhlisina lahuddin, kata Allah. Mereka berdoa memohon kepada Allah dengan ikhlas dan membersihkan peribadatan mereka dari segala yang mengotorinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.